Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyakuna mayyitu bi mahallin ba'idin anil baladi. Ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang penggambaran mayit yang goib. Mayit yang goib adalah mayit yang berada di tempat yang jauh dari daerah orang-orang yang mensolati. Jadi kalimat biayakuna ini adalah penggambaran dari goibnya mayit dari daerahnya. Kemudian hal ini diukur dengan bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan. Sekiranya orang yang mensolati mayit itu tidak dinisbatkan pada daerah meninggalnya mayit. Jadi ukuran jauh itu digambarkan dengan orang-orang yang tidak dinisbatkan kepada daerah secara uruf, yaitu orang-orang yang berada di atas batasan dekat, ya, di atas batasan dekat. Ini batasan dekat ini penjelasannya akhdan min qawli zarkasi. Jadi ukuran bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan ini mengambil dari penjelasan dari Az-Zarkasi yang mengatakan inna kharijas suri al qaribi minhu kadahili. Jadi seseorang yang berada di luar batas daerah, kalau dia masih dekat, maka dia masih hukumnya masih sama dengan orang yang berada di dalam daerah itu. Karena di dalam kitab Nihayah Ar-Ramli mengatakan seseorang yang berada di luar batas daerah, jika memang penduduknya saling meminjami antara satu dengan yang lain, jadi ada penduduk yang di dalam batas daerah, ada penduduk yang di luar batas daerah. Kalau antara dua penduduk itu masih saling meminjami keperluan sehari-hari, maka tidak boleh mensolati jenazah yang ada di dalam batas daerah bagi yang ada di luar, ya. Jadi walaupun sudah berbeda daerah, sudah di luar batas satu daerah, tapi kalau masih saling meminjam kebutuhan sehari-hari, kalau ada jenazah yang meninggal di dalam daerah, orang yang ada di luar daerah itu tidak boleh sholat goib. Begitupun sebaliknya, orang yang berada di dalam batas daerah tidak boleh mensolati goib jenazah yang ada di luar daerah. Dengan catatan antara dua penduduk itu masih saling pinjam-meminjam untuk kebutuhan sehari-hari. Itu penjelasan di kitab Nihayah. Kemudian penjelasan di kitab Tuhfah, Ibnu Hajar menjelaskan dari penjelasan Al-Asnawi yang memberi standaritas dekat dalam permasalahan ini. Al-Asnawi memberikan batasan dekat, yaitu dengan jarak yang masih diharuskan mencari air bagi orang yang tidak menemukan air. Jadi di dalam bab tayamum itu kan ada batas-batasannya, ya. Ada batasan-batasannya, jarak kurbu, hadur kurbi atau hadur gaus, ya, sejauh mata memandang itu namanya hadur gaus. Itu di penjelasan Asnawi memberikan batasan dekat, ya. Mayit yang dekat adalah mayit yang andai kata orang yang mensolati itu bertayamum, maka dia masih harus mencari air di tempat itu. Jadi penjelasan Al-Asnawi itu dibenarkan oleh Ibnu Hajar kalau memang yang dikehendaki adalah hadul gaus, ya, adalah hadul gaus, batas di mana seseorang apabila meminta tolong maka akan membantunya walaupun dia sedang melakukan kesibukannya. Itu namanya hadrul ghaus. Biasanya kalau di bab tayamum, hadrul ghaus itu dibatasi dengan sejauh mata memandang. La ala ghaibin an majlisihi fiha wa in kaburat. Jadi salat ghaib itu boleh dilakukan kalau jenazah yang ada berada di luar batas daerah. Tetapi kalau hanya sekedar di luar majlis, itu tidak diperbolehkan. Jadi mensolati jenazah yang gaib dari majlis, majlis seseorang yang ingin mensolatinya, itu tidak sah ya. Karena jenazah itu masih hadir, masih berada di satu daerah, walaupun daerahnya luas ya, walaupun daerahnya luas karena mudah untuk mendatangi. Jadi senormalnya kalau masih dalam satu daerah itu kan mudah mendatangi ya, walaupun jarak antara orang yang mensolati dan jenazah itu jauh, walaupun daerahnya luas tapi normalnya masih mudah untuk mendatangi. Jadi para ulama menyerupakan hal ini dengan memutusi orang yang masih berada di dalam satu daerah, dalam bab qadha ya, dalam bab qadha atau keputusan-keputusan hukum, memutusi kepada seseorang yang masih berada di dalam satu daerah yang dia masih mungkin mendatangi, itu tidak diperbolehkan. Karena di bab qadha itu juga ada masalah memutusi orang yang ghaib ya, ghaib dari daerah. Jadi dalam hal ini sama, mensolati mayit yang di dalam daerah itu sama dengan memutusi hukum seseorang yang masih berada di daerah. Artinya hal itu tidak sah dan harus mendatanginya. Tetapi di dalam penjelasan Ibnu Qasim berbeda dengan yang dijelaskan tadi. Ibnu Qasim menjelaskan bahwa pendapat yang lebih benar adalah mempertimbangkan berat atau tidaknya masyakoh ya, masyakoh atau tidaknya. Jadi selama mendatangi mayit itu berat ya, walaupun masih di dalam satu daerah, kalau daerahnya itu memang luas maka mensolatinya itu hukumnya sah. Tetapi kalau tidak ada keberatan mendatangi mayit walaupun berada di luar daerah, itu tidak sah. Tidak sah ini menurut penjelasan dari Ibnu Qasim. Jadi dalam hal ini jarak jauh atau dekatnya mayit itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan mayit yang masih di dalam satu daerah itu tidak boleh disolati ghaib. Ada yang mengatakan boleh disolati ghaib asalkan ada keberatan, ada keberatan untuk mendatanginya. Kemudian kalau ada beberapa desa yang berdekatan, ada beberapa desa yang temboknya berdekatan, itu walaupun sudah berbeda desa, dalam permasalahan ini hukumnya masih satu desa ya. Hukumnya masih satu desa, itu penjelasan dari Ibnu Qasim. Na'am lau ta'abara wallahu a'lamu bisawabi.